Mitra Bisnis, mogok massal buruh yang menuntut sejumlah hal, mulai dari dihapuskannya sistem outsourcing sampai peningkatan UMR, terlalu sering terjadi di Indonesia. Di negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Filipina, Hong Kong, dan Thailand, relatif sangat jarang terjadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda? Oke, jadi kan gini, sebetulnya secara aturan-aturan itu kan sudah ada, baik melalui Undang-Undang 13 Kekerjaan sampai Kemenaker yang mengatur mengenai masalah outsourcing, kemudian menyangkut masalah upah minimum dan sebagainya. Ya, cuma masalahnya itu kembali, jadi dalam hal ini pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Kepnaker dan Disnakernya sendiri, ini yang harus betul-betul paham aturan, disosialisasikan dengan baik, kemudian juga diawasi juga. Nah, ini masalahnya itu memang mungkin terjadi memang ada implementasi yang nggak sesuai di beberapa perusahaan. Ini pengawas-pengawas dari Disnaker ini yang kurang tegas di dalam menegaskan aturan, sehingga akhirnya ya udah SPSP-nya akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan sendiri-sendiri dan akhirnya malah menuntut hal-hal yang di luar normatif aturan ketenagakerjaan. Jadi sebetulnya ini kalau menyangkut masalah outsourcing itu kan di seluruh dunia itu di mana-mana juga ada itu. Cuma masalahnya di Indonesia kenapa jadi ribut? Ya karena memang pengawasan dari Disnakernya sendiri terhadap hak-hak karyawan, apalagi terakhir sudah ada keputusan MK juga, itu yang memang mungkin nggak dipenuhi oleh beberapa perusahaan. Saya ingin sedikit mengangkat mengenai masalah hal-hal yang terkait dengan struktural di dalam organisasi departemen. Jadi saya melihat bahwa Disnaker ini kan aparat daripada ketenagakerjaan yang ada di daerah. Ini harusnya ini lebih merupakan kepanjangan atau lebih di bawah kendali daripada Departemen Tenaga Kerja, bukan di bawah kendali di bawah kepala daerah dalam hal ini wali kota atau bupati. Karena ini menyangkut hal-hal yang sangat teknis yang memang aturannya itu harus sudah diatur dari pusat gitu ya. Ini repotnya ini kan aturan undang-undangnya bicara seperti ini. Nah, kemudian karena Disnakernya sendiri juga mungkin, saya juga nggak ngerti, mungkin karena di bawah kendali kepala daerah yang notabene mungkin juga punya syarat kepentingan, sehingga nggak tegas di dalam menjalankan fungsinya, ya akhirnya ya seperti ini. Ya kembali yang jadi korban ya para perusahaan industri, ya para pengusaha yang sebetulnya kita sendiri juga para pengusaha, para industri juga ingin semuanya itu berjalan dengan baik gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ujung-ujungnya kembali lah, ini pemerintah nggak tegas lah. Jadi nggak tegas baik di dalam apa itu, di dalam melaksanakan apa yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga aparatnya juga nggak tegas juga ya. Nggak jelas-jelas waktu itu Kapolri kasih statement nggak boleh ada sweeping. Sweeping itu artinya itu memaksa daripada karyawan yang di dalam pabrik yang tidak mau ikut demo tapi dipaksa untuk keluar pabrik. Kemudian sudah ada instruksi nggak boleh ada blocking jalan segala macam. Cuman ya tetap aja karena ya nggak tahu mungkin excuse mereka nggak mau bentrok dengan pendemo atau mungkin aparatnya terbatas dan segala macam sekarang sedang terjadi. Jadi saya terima laporan karena saya sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia. Jadi tadi laporan dari teman-teman masing-masing daerah situasinya kurang lebih sama. Kalau dari pengusaha ada usulan Pak, cara seperti apa yang sebaiknya dilakukan buruh jika ingin menyampaikan aspirasinya selain melakukan demo atau mogok kerja? Ya, sebetulnya kan gini Mas, semuanya itu kan sudah ada mekanismenya ya. Jadi justru masalah hubungan industrial ini beda dengan masalah-masalah lain ya. Kalau masalah aturan perizinan ekspor-import kayak atau masalah apapun ya, itu kan memang pemerintah punya kewenangan lah untuk memutuskan. Tapi kalau menyangkut masalah hubungan industrial, itu kan mekanismenya itu harus diputuskan oleh 3 unsur, ya, yaitu melalui kalau di tingkat pusat itu Dewan Pengupahan Nasional, kalau di daerah Dewan Pengupahan Daerah, ya. Ada masing-masing ada LKS Tripnas, ada LKS Tripda, 3 unsur. Nah, itu cuma masalahnya itu, ya dialognya itu komunikasinya nggak jalan, karena memang dari pihak pemerintahnya mungkin cenderung juga nggak tegas, dan dari pihak SP-nya ini kan banyak sekali SP itu. Ya, jadi kadang-kadang kalau SPA yang duduk di dalam keterwakilan di dalam Dewan atau dalam LKS, yang lainnya yang nggak ikut, akhirnya nggak setuju dengan keputusan yang diambil oleh temannya. Ini udah masalahnya gitu terus. Jadi sebetulnya memang harusnya semuanya itu diputuskan berdasarkan perundingan dari 3 unsur. Itu yang mekanismenya itu di seluruh dunia itu seperti itu. Ini yang disayangkan memang nggak jalan mekanisme seperti itu. Lalu apa langkah yang akan diambil pengusaha terkait hal ini? Ya kita kembali lagi, kita ngomong ke pemerintah kan, ini gimana maunya gitu loh. Soalnya kalau gini terus kan pasti yang mau nambah kapasitas produksinya jadi hold ya. Yang mau bangun pabriknya juga jadi nunda. Dan pengurangan kapasitas produksi terjadi di mana-mana. Karena mereka dengan mudah bisa mengalihkan ke pabrik yang lain di negara yang lain gitu loh. Ini perusahaan-perusahaan kayak Toyota, Yamaha ini kan dia punya pabrik juga kan di Thailand, di Vietnam. Ini sayang nih, terutama kayak Toyota ini sekarang juga. Ini saya kebetulan dekat dengan Toyota karena di dalam kawasan saya. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.